Langsung ya, masya Allah, langsung. Khususnya untuk mempelajari sila-sila di kisah-kisah ulama-ulama terdahulu lokal itu, di mana sebetulnya di Sidoarjo ini banyak pondok-pondok tua yang konon dulu itu katanya habis dari Mekah itu, ya baru pertamanya itu memang di Sidoarjo. Dan kayaknya masih oke untuk cukup? Masalahnya begini, babat-babat, babat itu ceritanya adalah buku sejarah. Itu dalam istilahnya babat dengan alimat D, bukan T. Kalau babat itu berabeane wedhus gitu. Ya. Babat itu sama dengan primbon. Ya, primbon itu hampir mirip tulisan sejarah atau kronik, ya, itu rata-rata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan seperti ada salah satu sarjana Belanda yang teman akrabnya Cokro Aminoto, yang siapa tuh, punya buku namanya Indonesia Modern, memiliki kebenaran yang amat sedikit babat-babat tersebut, ya. Banyak kan mengapresiasi mitos, mengapresiasi dongeng-dongeng lokal. Nah, saya belum pernah mendapatkan sambungan sejarah Sidoarjo. Karena Sidoarjo ini termasuk daerah yang amat muda, yang gak punya sejarah. Dalam konteks sambungannya dengan apa? Dengan Wali Songo. Bahkan negara-negara atau daerah-daerah yang tua itu Kembang Kuning, ya. Terus kemudian termasuk Bawean, itu memang daerah-daerah tua, ya, Gresik, Tuban, itu bahkan daerah metropolitan. Malah dikatakan The Grab sama Pisut, dia mengatakan Tuban adalah pelabuhan internasional paling ramai pada zamannya. Ya, makanya rata-rata semua, baik itu wali, dai, sampai penjahit Portugis, misionaris, lewat sana semua. Nah, makanya kenapa sampai menemukan buku ini, di antara misionaris itu, ketika mau pulang, mungkin kapalnya tertahan, dia main-main dulu, keliling, ngecek. Kan dia peneliti. Ke pesantrennya Sunan Bonang, dapatlah buku-buku ini, dibawa ke Italia, itu ceritanya. Ya, nggak ngetit. Enggak, ya. Antum jangan seudon, ya. Nah, untung kita dalam konteks, kalau di Indonesia, nggak mungkin, Pak, karena perang terus. Negara itu kalau perang terus, paling sulit untuk menjaga arkeolog dan data-data sejarah. Hancur. Lu jangankan buku lontar gini, Pak, gapuronya Masjid Demak itu hilang kok. Antum lihat, gambar-gambar yang tahun dulu, itu ada gapuronya. Ini gambar saya temukan di penelitian saya. Ini masjid foto tahun 1800, Masjid Demak gitu. Nah, kalau ini sekarang tahun 16 ini. Terus kemudian ada lagi insyaallah terbitan yang ketiga ini nanti kita akan turunkan gambar ketika ada penelitian dari negara Oki, arkeolog diteliti masjid itu sekalian direnovasi. Ternyata yang menarik bukan ditemukan kuburannya Syekh Siti Jenar, kan disinyalir pengikut-pengikutnya Siti Jenar itu, Siti Jenar dikubur di bawah Pangimaman Masjid Demak. Ternyata tidak ditemukan tanda-tanda kuburan. Malah yang menarik ditemukan banyak kerang-kerang. Berarti itu dulu adalah laut yang diuruk. Makanya supaya tidak terjadi abrasi, goncang, Sunan Bonang yang ahli arsitek, di antara empat tiang salah satunya dibikin balok yang disebut cerita tiang tatal. Ya, tatal lah samene-mene iku sakmene, Mas. Balok supaya kalau terjadi gempa bumi tidak langsung ambruk, create gitu. Jadi balok itu panjangnya semuanya hampir 20 sekian meter. Itu yang dibikin balok oleh Sunan Kalijogo 11 meter. Jadi seimbang, canggih. Memang Sunan Kalijogo itu tukang. Makanya orang banyak mengkultuskan karena Sunan Kalijogo itu apa aja bisa. Yo, Bikin pakaian bisa, dalang bisa, bikin ini bisa, nukang juga bisa. Termasuk yang membangun masjid Cipta Rasa Cirebon, itu mengerahkan tukang dari Jawa kurang lebih 500. Yang saya itu ngembayangin gini Pak, itu kan tiang di Cipta Rasa itu tingginya 25 meter. Coba dulu itu ternyata jati-jati yang ada di Blora itu rata-rata 25-30 meter. Masya Allah. Segini yang menjadi pertanyaan, didirikan pakai apa Pak? Belum ada kren. Masya Allah. Teknik. Bukan ditiup. Pakai ilmu. Enggak. Nah, masalahnya nanti lagi-lagi mitos katanya. Prambanan aja diciptakan satu hari satu malam, oh keren kan? Apalagi yang lebih hebat, Candi Roro Jonggrang, 1000 patung Pak satu malam. Coba, padahal di Pramuka yang lihat tuh bikin kepala aja seminggu nggak selesai ketakutan gitu. Ini semalam. Nah itu Masjid Demak katanya kurang dari satu malam. Itu pun terlambat gara-gara apa? Sunan Kalijogo yang jatahnya membuat satu tiang gak jadi-jadi karena pulang dari Pulau Upih. Upih itu Malaka. Menjelang maghrib baru datang. Raden Said, mana tiang kamu? Tenang aja, kalau Allah menghendaki jadi-jadi. Nyantai jawabnya. Akhirnya menjelang maghrib sisa-sisa tatal yang telah di para wali songo menyisakan dikumpulkan, langsung dibantu oleh orang-orang kadal kodok ijo, langsung jadi tiang. Ya Allah, yang aneh Pak, kalau wali itu jatah tiangnya satu-satu berarti kan 9, sampai hari ini, sejak dulu sampai hari ini tiang masjid itu cuma 4. Itu anehnya. Cerita itu masih dilanjutin di buku-buku. Anehnya buku itu dijual di sekitar masjid itu. Kok ya nggak ngelihat tuh sampean mas maksudnya. Ya di sini saya ini gambarnya saya foto. Dan nggak mungkin Pak ada susunan masjid dengan 9 tiang. Coba bikin kayak apa? Masjid apa 9 tiang? Ya, yang ada adalah 4 tiang. Ya, yang ada cuma 4 tiang. Ini. Mitos yang dikulirkan terus sampai hari ini, orang mempercaya 9 tiang satunya tatal, padahal balok-balok besar yang sengaja memang dibikin untuk keseimbangan kalau terjadi melorot. Ini tafsirnya Sunan Bonang, salah satu yang masih tersimpan di Museum Demak, dan kemarin saya tanya kepada DKM katanya sedang diterjemahkan oleh Pemda Demak, mudah-mudahan jadi. Ini tafsir sayangnya dari juz 15 sampai 30 dok. Nah, juz 1 sampai 15 gak tahu kemana. Nah, ini yang saya temukan di Belanda. Ini tulisan sang sekertanya. Kemudian dilatinkan oleh Prof. ini, Sreich. Nah, sekarang kita dari Latin yang berbahasa Jawa Kawi tadi ke Indonesia. Ini dikasih judul Headbook Van Bonang. Nah, ini tiangnya masjid. 4. Nah, Pak. Saya foto 4. Dan anehnya buku-buku kan banyak itu dijual tentang Wali Songo di sekitar masjid untuk yang menziarah. Itu masih semua 9 tiang. Gitu. Satunya tiang ajaib. Dan saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan diberikan remisi khusus. Masya Allah. Ya. Bisa naik ke atas melihat tiang balok tersebut. Ya. Jadi yang disebut dengan tiang tatal itu balok. Itu sekarang sudah tidak bisa dilihat oleh sembarangan wisatawan. Hanya orang-orang khusus dan peneliti aja. Dan kemarin ana alhamdulillah dibantu oleh ikhwan-ikhwan yang alhamdulillah dulu Muhammadiyah dan juga ini bisa masuk ke atas. Nah ini, benar. Kalau ini saya masuk ke dalam kuburannya untuk memastikan Sunan Gunung Jati dengan Fatahila itu berbeda atau tidak, ternyata berbeda. Dan itu melalui 9 pintu dan bayarnya cukup mahal, 2,5 juta. Itu penziarah eksklusif. Jadi di sana ada 3 tingkat penziarah, eksekutif kelas, terus kemudian ada abdi, itu rata-rata 100 sampai 50 sampai 100. Nah ada yang penziarah awam, terserah seikhlasnya. Itu. Nah ini terus kemudian Ini Sunan Gunung Jati lengkap, nanti antum bisa. Dan mitos, nah ini masjid, ini masjid Demak yang masih ada gapuronya. Nah ini gapuronya sudah nggak ada. Ini buku yang miliknya Sunan Bonang, ya. Dan yang menarik di sini juga saya rilis kesimpulannya, Headbook Van Bonang, kita bisa baca bahwa di sini mengatakan e mitroning sun karono siro iki opo posiono sami sami niro Islam lan mitroniro kang ase ing siro lan anyego siro ing dolalah lan bid'ah. Ini tegas pernyataan Sunan Bonang tentang masalah itu. Nah ini mulai masalah kaitannya dengan siapa ini? Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adiknya Sunan Bonang. Cuman untuk mengusutnya, nah ini Sunan Kudus. Ini Sunan Kudus namanya Ja'far Sodik. Dan dia memang unik memberi daerah nama-nama Al-Quds, masjidnya Al-Aqsa. Jadi kata para ahli sejarah, seluruh Jawa yang nama desanya itu dengan nama Arab cuman Kudus. Al-Quds artinya. Terus orang Jawa ya Kudus gitu aja. Aslinya Al-Quds, masjidnya Al-Aqsa. Malah di dalam plangnya masjid itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, bana al-masjidul Aqsa, dan seterusnya. Dan tahunnya semua juga ada di sini disebutkan. Ini menjadi data arkeolog yang paling bagus untuk mengetahui tahun bangunannya masjid ini Demak yang dibangun Sunan ini Menara Kudus. Ini mitosnya dulu dicuri, diambil dari Majapahit, dikecilkan kemudian dibungkus pakai surban. Kemudian setelah Demak diotot neh. Aduh ono neh wong Jawa iki. Aneh-aneh. Nah ini saya dapat foto lah. Ini foto saya sendiri, enggak hasil colongan. Saya naik ke atas, ternyata bentuknya balok-balok seperti ini. Ini panjangnya ke bawah sampai 11 meter. Ini balok ya. Ini kalau dipoto dari atas, ini naik dulu sampai ke atas, ke puncaknya, kepada itu kan masjid itu bertingkat-tingkat begini. Itu paling atas, dan itu memberikan makna perpaduan sinkretisme. Makanya masjid ala dulu itu Buddha ada, Hindu ada, animisme ada. Segi empatnya antum lihat. Nah, Borobudur gimana? Itu ada. Terus mengkerucutnya akan animisme. Makanya simbol tumpeng itu mengkerucut. Karena dari sono. Nah, kemudian pucuknya dikasih Allah. Nah, itu Islam atau bintang biasanya. Saya kira itu. Ada yang ingin tanya lagi? Oh, silakan Pak. Masya Allah. Semangat banget, tentu. Ya, silakan Pak. Kata yang sangat menarik sekali. Tadi saya lihat para wali itu semacam punya majelis wali. Iya. Dan sangat melek untuk urusan politik. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya apakah ini politik? Ya, ada hal yang menarik, Masya Allah. Saya membaca buku hasil seminar di Sumatera tahun 1978, ketika itu dikomandani oleh Profesor Hasmi, dan termasuk yang datang adalah Profesor Dr. Hamka. Kenapa dakwah Islam itu sukses di daerah Sumatera Jawa? Karena mereka tidak pernah berhadapan dengan politik, tapi tidak pernah jebur ke dalam politik. Gak ada dai yang jebur politik. Makanya di Nusalian mereka itu mendampingi. Makanya antum lihat, semua da'i-da'i, sunan-sunan, wali-wali itu mendamping. Makanya Sunan Bonang, Sunan Giri mendampingi Raden Patah. Ya? Dan begitu juga di Aceh. Karena mereka itu tidak tabrakan, gak benturan, tapi dia mendampingi. Ini kesimpulan yang ada di dalam muktamar. Antum bisa baca bukunya, di judulnya Masuk dan Perkembangan Islam di Sumatera, di Indonesia. Itu disebutkan itu kesimpulannya. Dengan demikian, masalah politik, kalau yang kita maksudkan adalah politiknya Abu Bakar, politiknya Umar, memang semua para da'i itu adalah politikus. Apa sih politik? katanya Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, al-imamatu maudu'atun, kekuasaan itu diletakkan fi hirasatid din, untuk menjaga agama, wasiyasatil ummah, untuk mensiasati umat. Nah, ini dua keping mata uang kan sekarang dihilangkan oleh politik sekuler demokrasi. Hirasatud din, menjaga agama, sekarang gak ada. Akhirnya uang itu gak laku. Antum punya uang 100 ribu, sebelahnya ngebleng, laku gak pak? Beli cendolnya gak oleh, hampen. Nah, ini yang terjadi. Makanya di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman, seorang dai yang memang tidak ahli nyebur ke dalam politik ala sekarang, jangan coba-coba. Mendingan kita menyibukkan dakwah, membenahi umat. Antum lihat pak, Pak Nasir itu kan puncak keberhasilannya, sudah jadi Perdana Menteri. Ujung-ujung akhirnya kenapa membuat DDI? Ayo, pertanyaan sejarah. Sampai ini soal jawab orang lagi. Pak Nasir yang sudah sampai pada puncaknya, bahkan ketika itu sudah berhasil mendirikan negara Islam dengan PRRI, kemudian akhirnya mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya, ternyata Islam tidak bisa saya perjuangkan dengan politik praktis ini. Pak Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren, awalnya sama kiprahnya dengan Pak Nasir. Kenapa akhirnya mendirikan kontor? Dan bahkan beliau mengatakan, saya akan tanamkan 1000 kontor di bumi Indonesia. Kenapa? Karena ternyata memang Islam hanya bisa diperjuangkan lewat pendidikan. Dan seterusnya. Coba sekarang, kalau kita lihat, Masya Allah Pak, kalau antum baca sosok Pak Nasir, belum ada manusia yang modern setelah Cokro Aminoto. Bahkan lebih, karena Pak Nasir lebih menguasai agama sampai hari ini kita temukan. Dia kiprahnya Masya Allah melalang buana. Sampai kalau sekarang orang Timur Tengah ditanya Pak Nasir, ana mendapat buku judulnya Al-Ulama wal-Mufakkirun Araftuhum. Itu menyebutkan di sana Pak R. Fakhruddin masuk, Abdurrahman Baswedan, A.R. Baswedan, mbahnya Anies Baswedan masuk di situ. Karena memang orang besar, Pak Nasir juga masuk di situ, H.M. Rusdi juga masuk di situ. Ada nggak manusia-manusia yang besar seperti itu ke Islam? Itu pun dia ternyata mengakhiri semua dengan dakwah, ya. Kalau Persis itu kan didirikan siapa Persis? Persis? Ini nih hebat. Hadirin sekalian, kalau ada orang berbicara Persis selalu Ahasan, padahal yang benar yang mendirikan Persis itu Faqih Hasyim, orang Minangkabau, yang pedagang tekstil di Bandung. Setelah dia terinspirasi dengan perjuangannya Cokro Aminoto, dia bikin. Makanya setelah itu ceritanya Ahasan ini datang dari Tamil India kan. Datang sebetulnya dia tidak pernah punya pikiran untuk dakwah Ustadz Persis. Dia datang ingin dagang tekstil ke Surabaya sama pamannya. Kemudian setelah itu tertarik. Ada sosok, ada ini yang ada di Jawa Barat. Dan sambil juga pedagang tekstil di sana, ketemulah Faqih Hasyim. Ternyata dari autodidak belajar-belajar, maka menjadi alim. Akhirnya ketemu juga dengan Muhammad Nasir. Ahasan sama Muhammad Nasir ini dulu lebih terkenal daripada Soekarno. Bahkan Soekarno ketika dia kuliah di mana Bandung, belajarnya kepada siapa? Ahasan. Kan kuliah di ITB kan? Ya ITB ya, jurusan masih ketika itu ini teknik, makanya insinyur dia, insinyur dari sana. Dia dinikahkan oleh anaknya Cokro Aminoto kan, ketika itu masih umur 16. Namun setelah kuliah di sana ternyata kecantol janda Bandung. Namanya siapa? Mbak, ini Ibu Inggit. karena ada kasih kontrakan gratis ini, akhirnya menikah sama beliau. Ditinggalkanlah anaknya ini Cokro Aminoto. Dan akhirnya pada tahun 1936 Cokro Aminoto meninggal dunia. Dari situ Soekarno mulai berkiprah. Ini Muhammad Nasir sama Hasan sudah melejit. Tuh Pak. Dan ujung-ujungnya kenapa mereka meninggalkan itu? Ada lagi yang tanya? Oh iya, Masya Allah. Oh banyak banget. Kalau mau beli bukunya di mana, harganya berapa? Oh jangan tanya harganya. Kalau antum mau beli, ada di toko-toko buku Islam sini ya, ada. Antum cari aja, Insya Allah. Yang di Surabaya ada, Insya Allah. Budaya yasinan pernah saya dengar adalah ajaran temurun dari wali. Apa itu benar? Saya tidak mendapatin data itu, termasuk tahlilan. Cuman kalau selamatan memang, karena sinkritis. Yang banyak melakukan itu riwayat dari Sunan Muria. Sunan Muria ini dikenal mengadon, mengakulturasi antara kearifan lokal dengan Arab. Bahkan dia tidak hilangkan, cuman diisi Arab, isi Islam. Selamatan tetap ada, diganti dengan zikir. Itu yang ada. Jadi setelah terjadi jauh, wali-wali yang datang dari Arab ini pergi. Ya, makanya memang kita akui Pak, orang Jawa dulu itu memang pendekatan ana lihat. Contoh aja, orang Jawa kan kalau ngeluh, oh Allah gitu. Itu maksudnya ya Allah, itu Allah gitu ya. Ya Allah, ya oh Allah gitu kan itu. Itu ya ada zikir ya kayuku ya kayumu, ternyata diusut-usut ya hayu ya qayyum. Karena lidahnya enggak bisa lengkap ya kayuku ya kayumu. Nah, kan gitu. Ini masalah Arab, pengucapan itu banyak memang kepleset-pleset. Nah, kemudian siapa yang menyimpangkan ajaran wali? Intinya setelah Demak itu jatuh, tolong diperhatikan. Kan Demak itu jayanya masa Raden Patah, kemudian Pati Unus Trenggono. Setelah Trenggono wafat tahun 1564, maka terjadilah perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya Demak amburadul, berantakan, ancur-ancuran. Sehingga dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang. Sejak perpindahan negara Islam ke Pajang itulah yang memaklumkan secara resmi agama yang sah di dalam kerajaan Islam hanya manunggaling kawula Gusti. Kenapa? Karena ini siapa namanya? Joko Tingkir ini anaknya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo ini muridnya Siti Jenar. Maka melanjutkan ajaran gurunya dan juga orang tuanya sehingga dibakukan tidak ada ajaran lain. Sejak itulah sudah mulai menyimpang. Nah, Sunan Kalijogo ketika itu masih ada, bukan meluruskan tetapi mewarnai saja, bahkan hampir hanyut. Makanya inilah kalau kita salahkan kesalahan politik ijtihadnya Sunan Kalijogo mengiyakan pemindahan kota Demak ke Pajang. Kenapa? Karena dari maritim ke agraris, pedalaman. Karena apa? Demak itu sudah metropolis, kemudian daerah transportasi, kemudian sudah banyak ulama-ulama sekitarnya dan fasilitas juga mulai lengkap. Orang dikenal sampai internasional, dipindah ke sana teman tani. Dan transportasinya mengandalkan apa? Sungai Bengawan? Nah, Sungai Lamong apa Bengawan Solo, Pak? Mas, saya tanya. Sungai Lamong apa Bengawan Solo? Hah? Bengawan Solo, karena memang hegemoni. Karena itu dulu dipakai Pajang, makanya sampai sini pun dikatain Solo semua. Itu. Akhirnya rontok hancur. Kemudian terjadi pertengkaran juga. Akhirnya Pajang itu jatuh, pindahlah ke kota gede yang Mataram Islam. Bibit pertamanya adalah Mas Ngabeng nama mudanya, setelah jadi Raja Senopati, kemudian gelarnya Senopati Ingalugo Sayyidin Panetep Panotogomo. Itu yang pertama kali muncul kerajaan Mataram. Sampai akhirnya pecah menjadi empat. Makanya betul kata ahli sejarah, Mataram Islam itu memimpin berkuasa 355 tahun, tapi tidak pernah berdaulat, perang terus. Terutama puncaknya adalah Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro, di mana ketika itu sampai mengorbankan 200 ribu orang Jawa mati. Dan anehnya di buku-buku sejarah kita, hanya katanya Diponegoro gak setuju kuburan neneknya dijadikan jalan. Ya Allah, nyawanya orang Jawa 200.000 pak, cuman bela kuburan. Gak benar. Yang ada di dalam penelitian, makanya ana sarankan antum baca buku penelitian Peter Carey yang kurang lebih 30 tahun meneliti Perang Jawa itu, judulnya Takdir. Di situ sebabnya satu, karena Diponegoro ingin menjadi pemimpin khalifah di Jawa. Dua, dia ingin memulihkan pernikahan yang sangat-sangat tidak islami. Rata-rata raja Jawa itu istrinya 25, bahkan Amangkurat 145. Istrinya. Itu yang jelas, yang gak jelas gak tahu. Terus kemudian dia tidak terima tanah Mataram yang ratusan hektar dijual Danurejo 4 ke Belanda. Itu yang benar. Kalau di buku sejarah kan katakannya apa? Belanda bikin jalan, nabrak apa di film? Kuburannya kakeknya. Pak, kuburan kakeknya Diponegoro di mana, Mas? Di gunung, Pak. Mana ada Belanda itu bikin jalan ke gunung gitu. Aduh, sampai niku dibodoh-bodohi kok ya gelem ngono. Anehnya filmnya dibikin gitu loh, Pak. Anehnya di situ ya, enggak jauh-jauh seperti film Wali Songo itu loh, Siti Jenar sama Sunan Kalijogo tengkar di bawah tanah. Lho, mana ada makhluk yang bisa tengkar di bawah tanah selain rayap? Enggak ada. Aduh. Makanya saya juga lagi setelah nanti headbook Van Bonang, mudah-mudahan ya antum doakan panjang umur, sehat walafiat, duit banyak. Itu aminnya dikencengin yang terakhir itu. Kenapa? Karena penelitian itu, wah ini aja hampir kurang lebih 60-an juta saya keluar. Ya bukunya yang ininya. Nah ini nanti saya akan mengeluarkan pembaharu, ulama pembaharu poros timur tengah Nusantara abad 18-19. Nanti sampai menjelang kemerdekaan. Yang ujung-ujungnya kita simpulkan, yang memerdekakan negara ini adalah mereka yang dituduh Wahabi. Oh, hebat toh. Iya, nanti saya buktikan. Sudah hampir 70% datanya di tangan saya. Yang mendirikan negara ini di yang dituduh Wahabi. Nanti, ya. Tuh, berarti negara ini negara Wahabi. Itu. Dan termasuk bapaknya Hamka Haji Rasul itu dituduh Wahabi karena 14 poin. Dan 14 poin gak jauh-jauh dari sekarang ini. Makanya Pak, tuduhan Wahabi itu timbul tenggelam. Jadi jangan antum minder. Dalam perjalanan sejarah itu timbul tenggelam. Bapaknya Hamka yang namanya Haji Rasul, partnernya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menggebrak Muhammadiyah di daerah Sumatera, yang awalnya hanya 4 cabang setelah dipegang oleh Kiai Haji Rasul, 400 lebih cabang. 400 dalam waktu sekejap dituduh Wahabi juga. Tuh, noga antum jadi capek dituduh kita. Tenang aja, baru Wahabi antum belum kembong. Ana udah. Tenang aja. Di Bali apa? Aduh, tulisannya jelek banget, Mas. Mas, kalau nulis yang benar dong, Mas. Sejak terbitnya Fakta Baru Wali Songo, bagaimana reaksi? Gak ada, ya. Sampai sekarang, ya, belum ada yang mengundang saya untuk discuss atau adu argumen atau coba di cross check. Padahal videonya sudah beredar. Ya, rekaman sudah beredar, buku ini sudah 15.000 dan kita mau cetak lagi kan udah habis. Cetakan yang ketiga. Ini kita akan cetak berwarna karena cetakan eksklusif nanti pasti harganya lebih murah. Ini harganya 110. Kenapa saya agak harga 110? 100 harga buku, 10 tahun penelitiannya. Jadi 110 harganya, ya. Itu. Ya, sekarang insyaallah. Ada lagi yang tanya langsung? Cukup? Ya udah, kalau gitu kita tutup aja. Anak juga udah bosan lihat antum. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.